Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti. Kemarin kita sudah menjelaskan ayat 36 hingga 49 dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan ayat 50 hingga 60. Apa makna yang terkandung dalam ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali saya bisa ketemu Bapak lagi. Dan pada pagi hari ini Pak, saya buat teman-teman atau adik-adik saya dari Idol ya. Ada Winda Idol, ada Gia beserta ibunya masing-masing. Iya. Bapak ini adikku. Oh, bukan ibu ya. Saya lebih muda. Bisa dijelaskan enggak sama Pak Quraisy nih, apa sih Idol itu? Oh iya, Idol itu dulu ajang pencarian bakat Pak Quraisy. Kebetulan kita beda sesi. Aku yang paling banget pertama ya. Aku yang pertama. Kalau dia yang keberapa? Aku yang ketiga. Ketiga. Untuk menjadi penyanyi Pak. Penyanyi. Oh iya. Mencari bakat penyanyi. Mencari bakat. Iya betul. Bagus. Betul. Gitu. Baik, nanti boleh tanya langsung sama Pak Quraisy mengenai ayat ini, tapi ada segmennya. Oh gitu. Iya. Boleh. Okay. Silakan Pak, kita lanjutkan ayat kita. Ayat 50 sampai 60 Pak. Ya, saya ingin beri dulu gambaran umum ya, bagaimana latar belakang ayat ini, kemudian nanti mungkin dalam kehidupan kita, kita bisa menarik beberapa pelajaran dari situ. Yang pertama, ini ayat atau ayat-ayat ini berbicara antara lain tentang suatu peperangan. Di situ ada kaum muslimin diajak ikut berperang. Ada yang menyambut baik, ada yang bermalas-malas. Ada yang bersegera berangkat, bahkan menyumbangkan harta bendanya dan bersedia menyumbangkan tenaga, bahkan nyawanya. Ada juga yang mengajukan dalih-dalih untuk tidak ikut. Ayat yang terakhir itu, yang kemarin kita jelaskan, ada yang menggunakan dalih bahwa kalau saya ikut, saya takut terjerumus dalam perzinahan. Wanita-wanita di sana cantik-cantik, saya takut terjerumus. Nah, sebenarnya dalih yang selama ini, yang semacam ini, bahwa khawatir terjerumus dalam dosa, itu sebelum dia melangkah, dalihnya sudah menjerumuskan dia dalam dosa. Orang-orang yang enggan ini adalah orang-orang munafik yang menampakkan diri sebagai muslim tapi sebenarnya hatinya ragu atau justru hatinya mengingkari. Mereka ini dikecam oleh ayat-ayat kita. Tapi Allah membuka rahasia mereka. Itu sebabnya surah kita ini, surat Taubah, dinamai juga suratul Fadhihah, surah yang membongkar yang membongkar kedoknya orang munafik dibongkar. Mereka itu berkata begini, kita baca ayatnya supaya kita lihat. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kalau engkau wahai Nabi ditimpa oleh kebaikan, memperoleh suatu keberuntungan, mereka tidak senang. Dan kalau engkau ditimpa musibah, mereka senang sambil berkata, kami memang sudah mengambil ancang-ancang. Dalam arti, kalau Nabi dalam pertempuran ini nanti yang akan dihadapi, itu terkena luka, ada yang mati, kami memang sudah ambil ancang-ancang. Karena itu kami tidak mau pergi. Nah, ini sikap ini dikecam. Orang yang mau berjuang itu perjuangan dalam hidup, perjuangan apapun, harus selalu siap menerima risiko, risiko berhasil atau risiko gagal. Yang penting berjuang. Di Anda dalam berjuang mencapai prestasi ini kan juga berjuang ya. Tidak otomatis pasti menang ya. Tidak otomatis pasti terpilih. Tetapi mempersiapkan diri agar bisa terpilih menjadi yang terbaik. Itu hidup seperti itu. Nah, orang-orang ini yang enggan berjuang itu takut. jangan sampai gagal. Saya tidak mau. Jadi dia mengambil ancang-ancang. Kalau begini saya akan lari ke sana. Kalau begini, nah. Jadi tidak bulat tekadnya untuk masuk dalam perjuangan. Wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Dari dulu kami sudah ambil ancang-ancang. Wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka itu menjauh dari kamu sambil sangat bergembira. Untung saya tidak ikut. Saya punya dalih diterima Nabi. Waduh, bergembira karena tidak ikut berjuang. Nah, Allah mengajarkan kita untuk mengapa namanya, untuk menyampaikan bagaimana sikap seharusnya. Dikatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau kalian berkata bahwa kami gagal, kami kalah, kami ada yang gugur, sampaikanlah pada mereka apabila terjadi apa yang mereka khawatirkan itu. Sampaikanlah bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, Allah itu pelindung kami. Apa maksudnya? Kalau Anda sudah berusaha, lantas gagal, ketahuilah bahwa kegagalan itu telah diketahui Allah jauh sebelumnya dan telah ditetapkan pada diri Anda. Ya kan? Gagal dalam Indonesian Idol itu sudah ketetapan Allah. Ada sistem yang ditetapkannya. Boleh jadi karena Anda tidak mengikuti sistemnya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bisa jadi kan? Gagal. Tetapi terimalah kegagalan itu setelah Anda berusaha sambil yakin bahwa Allah itu adalah pelindung saya. Boleh jadi Anda gagal dalam hidup ini, kegagalan itu justru lebih baik buat Anda daripada yang lain. Karena Anda merasa dekat pada Tuhan. Dia huwa maulana, dia pelindung kami, dia yang dekat pada kami. Kalau begitu, bisa jadi ada kegagalan yang menjadikan Anda harus bergembira. Iya, saya beri contoh yang biasa. Saya ingin berangkat ke suatu tempat. Mau beli tiket, gak dapat tiket. Gagal. Sedih enggak? Jangan sedih. Boleh jadi itu pilihan Allah untuk Anda dan itu menjadi kebaikan buat Anda. Pesawatnya jatuh. Iya. Itu sikap seorang, jadi selalu optimis. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Seorang yang beriman itu harus berusaha sekuat kemampuannya lalu berserah diri pada Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jadi kalau kalian wahai yang tidak mau ikut berjuang berkata, "Oh, saya gembira karena bisa menghindar," sebenarnya kalian salah. Nah, dilanjutkan, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kalian itu tidak menantikan dari kami kecuali dua hal yang dua-duanya baik. Kalau dalam pertempuran kami menang itu baik, atau kami gugur itu juga baik. Kalau dalam perlombaan bisa jadi saya menang, bisa saya gagal. Kegagalannya bisa menjadi baik buat saya. Untuk apa? Saya bisa berlatih lebih banyak lagi. Ya. Jadi tidak ada yang buruk buat seorang mukmin. Kalau dia beruntung, dia bersyukur. Kalau dia gagal, dia sabar. Dan sabarnya itu mendorong dia untuk bangkit kembali. Ini dikatakan, apakah kalian menantikan dari kami kecuali dua hal yang dua-duanya baik? Salah satu dari dua hal. Kami menantikan dari kalian satu hal yang pasti buruk. Tidak ikut berjuang, tidak dapat kemenangan. Atau kalian mendapat musibah dari Tuhan. Disiksa oleh Tuhan. Ada siksaan batin, ada ini. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah tidak senang. Itu ya. Ini jawaban yang diberikan Tuhan. Nanti kami lanjutkan kembali, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Pemirsa, Pak Polres akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. ada orang-orang dalam hidup ini berdiri di dua posisi. Dia letakkan kaki di sini dan kaki di sana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat At-Taubah. Di pertemuan kita sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu tidak pernah luput dari kebaikan. Kalau beruntung, dia syukur. Kalau dia rugi, dia akan bersabar. Bahwa hidup ini adalah menang atau kalah. Menang belum tentu dia baik, kalah belum tentu itu buruk. Betul, Pak? Kita akan melanjutkan kembali ayat ini. Silakan Pak Urayani. Baik, kita lanjutkan. Dia berbicara tentang orang-orang munafik yang enggak ini. Ada orang-orang dalam hidup ini berdiri di dua posisi. Dia letakkan kaki di sini dan kaki di sana. Kalau ini yang untung, ada kakinya. Kalau ini yang untung, ada kakinya. Itu buruk sekali. Itu berarti orang itu tidak punya prinsip hidup. Ada orang-orang misalnya dewasa ini yang memberi bantuan. Katakanlah kepada satu kelompok. Ini lawannya dia beri juga bantuan. Sebenarnya dia tidak tulus. Tapi dia berpijak di dua kaki. Di dua pos. Cari aman. Nah, itu orang-orang munafik dulu pada masa Nabi, pada perang ini begitu sikapnya. Jadi ada di antara mereka, Nabi mau pergi berperang, saya gak usah pergi. Saya biar di sini, tapi dia kasih uang. Ini biaya. Sebenarnya dia tidak tulus memberinya. Nah, ini ayat berkata begitu. Sampai sekarang masih ada yang seperti itu kan. Mereka bernafkah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bernafkahlah, baik kamu suka maupun tidak suka, baik karena kamu tulus mau memberi, tetapi dengan maksud yang buruk, maupun karena kamu terpaksa memberi, tidak akan diterima kau punya. Karena apa? Tujuannya bukan karena Tuhan. Tujuannya mencari aman. Oke. Tawaan awkarna layu taqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Kamu ini adalah orang-orang yang sejak semula sudah durhaka, tidak percaya Tuhan. Tidak ada yang menghalangi Tuhan menerima sedekahnya, sumbangannya itu, kecuali karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Kalau orang percaya, dia akan tulus berangkat. Dan, nah ini yang penting nih, yang biasa kita, saya juga biasa begitu. La ya'tunas shalah illa wahum kusala. Dia tidak sholat kecuali dalam keadaan malas. Aduh, isya lagi nih, tidur aja. Bangun dong, itu sifat orang munafik itu. Orang yang, kita kan banyak begitu ya, saya juga begitu biasa. Iya. Itu enggak benar, kita harus introspeksi. Nabi bersabda, sholat saya itu waktu sholat merasa sangat senang. Kita kalau mencintai sesuatu, senang selalu dekat kepadanya. Yang cinta pada Allah itu selalu berdialog, menyampaikan unek-unek, menyampaikan keluhan, menyampaikan itu. Ini orang munafik tidak begitu. Kalau diajak sholat, tunggu dulu lah. Udah hampir habis nih waktu, sebentar lagi. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang munafik. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka itu tidak memberikan sumbangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Oke. Nah, baru ada peringatan nih buat kita juga. Biasa kita lihat ada orang gagah. Ya. Anaknya hebat. Mobilnya mentereng. Ya. Nah, ada peringatannya di sini. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu merasa kagum dengan harta mereka, jangan juga dengan anak-anak mereka. Ini mereka tidak mempunyai nilai-nilai dalam hidup. Kita tidak perlu kagum dengan mereka. Ada di antara kita yang ikut aja kan, maaf-maaf. Itu artis yang dari luar negeri itu pakaiannya gini, mobilnya gini, ikut karena kagum. Kita bisa mengikuti siapapun selama dia berpegang pada nilai-nilai luhur. Itu di sini diperingatkan, hai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, jangan sampai harta benda mereka, anak-anak mereka yang gaga-gaga yang ini, itu menjadikan kamu kaku ya. Hebatnya pakaiannya, hebatnya sikapnya, jangan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah memberikan hal itu kepada mereka untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang punya anak gagah tapi narkoba. Ada kan? Itu orang tuanya tersiksa. Dalam hidup ini sudah tersiksa. Ada orang punya harta banyak, tersiksa karena hartanya. Nah, ini Allah menyatakan, itu orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai dalam kehidupan ini, nilai-nilai luhur. Tidak memiliki itu. Meniru saja tanpa batas. Orang-orang yang semacam itu, hartanya dan anak-anaknya menjadi, mengakibatkan dia tersiksa di dunia ini. Karena itu jangan kagum, jangan ikuti. Watazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan pada akhirnya akan keluar nyawanya dengan sulit dan dia dalam keadaan menutupi kebenaran, dia dalam keadaan kafir. Pelajaran yang kita tarik bahwa kita boleh berusaha untuk kaya, berusaha untuk populer, berusaha untuk melakukan apa saja yang kita anggap baik, selama itu dalam bingkai nilai-nilai luhur, selama itu dalam bingkai kebaikan, dalam keimanan, dalam budaya masyarakat yang baik. Jadi yang ikut apapun saya tidak mau sebut, itu harus ada di pelupuk matanya. Kalau tadi yang pertama, jangan khawatir gagal, berusaha. Kalau gagal, berserah diri pada Allah. Yakinlah bahwa Allah dekat pada Anda. Dia siapkan sesuatu yang terbaik buat Anda. Karena itu, jangan meniru dan kagum kepada orang-orang yang terlepas dari nilai-nilai itu. Kita lanjutkan. Ayat-ayat ini kemudian berbicara bagaimana mereka itu ingin mendekat, tapi hanya dengan lidahnya, kepada orang beriman. Padahal hatinya itu sebenarnya buruk, tidak mau beriman. Bahkan ada di antara mereka yang memaki Nabi, mencerca Nabi, sewaktu Nabi membagi zakat atau sedekah. Kalau kamu kasih dia, dia senang, wow, terima kasih. Kalau kamu kasih dia sedikit, atau kamu tidak kasih dia, dia maki-maki kamu. Ini orang-orang yang semacam ini tidak wajar. Mestinya kalau diberi dia bersyukur, kalau tidak dia tidak diberi, dia harus introspeksi, kenapa saya tidak diberi? Boleh jadi ada orang yang lebih butuh dari saya yang itu yang diberi. Nah, setelah ayat ini baru Allah menjelaskan itu zakat itu mestinya dibagi buat siapa? Bukan dibagi buat semua orang. Orang yang kaya tidak perlu dikasih lagi zakat. Ya. Ada di sini dia ada sebut 8 kelompok dari orang-orang yang wajar untuk mendapatkan zakat, yang wajar untuk mendapatkan sedekah. Saya kira kita akan jelaskan. Baiklah. Pemirsa pasti penasaran kan siapa orang yang dimaksud dengan Pak Quraisy ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Orang tua kita, ada ulama berkata orang tua itu bukan tanggungan anak, sehingga bisa diberi zakat. Ada juga yang menilai bahwa orang tua itu harus menjadi tanggungan anak, apalagi kalau dia tidak bekerja. Pemirsa, masih bersama di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 50 hingga 60. Sebelum saya lanjutkan Pak Quraisy untuk menguraikan ayatnya, boleh saya berikan kesempatan dulu pada Ibu yang ingin bertanya? Boleh? Tadi penasaran gak? Silakan. Iya. Begini Pak Quraisy, saya mengenai zakat tadi. Saya ingin bertanya, tadi Pak Quraisy bilang ada 8 orang yang mendapatkan zakat. Yang saya ingin tanyakan, apakah keluarga terdekat kita itu boleh mendapatkan zakat? Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Iya, yang pertama dulu sebenarnya saya belum sampai pada rincian, tapi saya jawab Ibu. Keluarga dekat boleh mendapat zakat dari kita. Yang tidak boleh mendapat zakat itu adalah tanggungan kita. Jadi anak tidak boleh dapat zakat dari kita. Orang tua kita, ada ulama berkata orang tua itu bukan tanggungan anak, sehingga bisa diberi zakat. Ada juga yang menilai bahwa orang tua itu harus menjadi tanggungan anak, apalagi kalau dia tidak bekerja. Jadi kita wajib membantu dia bukan dari zakat. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Kalau keluarga dekat, bahkan lebih bagus beri keluarga dekat daripada orang lain. Yang dekat itu baru melihat yang jauh. Baru melihat yang jauh. Saya kira akan kita rinci nanti waktu kita bahas soal zakat ayat berikut. Ya, atau kita lanjutkan, ya, saya bahas sekarang soal zakat kalau begitu. Oke. Kita lihat begini, Bu. Jadi tadi dikatakan bahwa ada orang-orang kalau diberikan oleh Nabi dari zakat atau dari sedekah, dia mengkritik Nabi, mencerca Nabi. Bahkan ada itu yang berkata, adil dong Muhammad, kata Nabi, kalau bukan saya yang adil, siapa lagi yang berlaku adil? Nah, ini ditegur. Kalau kamu memberi dia, mereka senang. Kalau kamu tidak memberi dia, mereka mencerca kamu. Padahal, lau annahum radu bima atahumullahu wa rasuluh, seandainya mereka itu rela dengan apa yang dianugerahkan Allah dan Rasulnya, dan berkata, hasbunallah, kami cukup Allah ada bersama kami. Kenapa dia katakan begitu, cukup Allah? Boleh jadi saya beri seseorang sekarang ini banyak, bisa hilang, bisa dicuri. Tapi kalau saya berkata, saya rela dengan ini dan saya cukupkan Allah, Allah selalu wujud, selalu ada, selalu bisa memberi bantuan. Apa yang diberikan oleh si A, si A-nya bisa mati, si A-nya bisa bangkrut. Jadi ketika seorang itu diberi dan rela dengan apa yang diterimanya dari Allah, sambil berkata, Allah wujud, saya cukup bersandar pada Allah, maka itu akan menjadikan dia akan selalu mendapat bimbingan dan perlindungan Allah. Qalu hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlih, Allah akan memberikan kepada kami anugerah-anugerahnya yang lain. Dia yakin. Nah, baru setelah itu diteraskanlah. Bisa jadi Nabi tidak memberinya karena dia tidak termasuk orang yang boleh menerima zakat. Maka dijelaskanlah, innamas sadaqat, sesungguhnya zakat itu. Saya ingin jelaskan dulu ini sadaqat. Kita biasa dalam keseharian pernah dengar infak, zakat, dan sedekah. Ini sudah salah kaprah. Infak itu apa yang Anda keluarkan. Yang Anda keluarkan bisa tulus, bisa tidak tulus. Ya kan? Yang Anda keluarkan bisa buat istri, bisa buat anak, bisa buat orang lain. Infak ini ada kalau dia itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, yang tertentu kadarnya, itu namanya zakat. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, kalau infak itu diberikan bukan karena kewajiban, maka itu namanya sedekah. Ya kan? Itu dalam sehari-hari. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, bisa saja zakat itu berarti sedekah, sedekah itu berarti zakat. Karena sedekah itu artinya kebenaran, ketulusan. Zakat itu harus jumlahnya benar, harus tulus. Dan zakat itu dinamai zakat karena itu mengembangkan harta dan mengembangkan kepribadian seseorang. Nah, di sini Allah menyatakan innamas sadaqat, maksudnya zakat. Zakat itu adalah untuk fakir miskin. Miskin, ada perbedaan antara fakir dan miskin dalam bahasa Al-Quran. Orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya itu namanya fakir. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya tapi lebih dari setengah kebutuhannya itu namanya miskin. Jadi miskin lebih baik dari fakir, ya kan? Itu pendapat. Zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengelola zakat. Yang mengelolanya dengan sulit payah, bukan sekedar datang ini baru bagi, tidak. Dia mengelola itu, dia kumpulkan zakat, dia pergi bagikan zakat kepada orang yang perlu. Dia perlu cari siapa yang perlu. Itu tugas amil. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang dihibur hatinya. Antara lain, ada orang baru masuk Islam. Mungkin keluarganya non-muslim. Ya kan? Dibaikot. Kamu saya tidak bantu lagi, kamu tidak ini. Itu diberi zakat ini untuk tujuan kehidupan kamu. Itu antara lain al-mu'allafa qulubuhum. Wa fir riqab, dan hendaklah zakat itu ditaruh di suatu wadah yang digunakan untuk membantu orang-orang dulu, orang para budak. Dulu para ada budak, untuk dimerdekakan biasa perlu bayaran. Ambil dari zakat. Sekarang ada orang-orang yang terjajah, kita bisa keluarkan zakat untuk membantu mereka, mau kirim ke Palestina untuk bantuan mereka, itu mereka terjajah, itu bisa kasih dia untuk zakat. Itu semuanya termasuk dalam pengertian firqab. Wal gharimina, orang-orang yang dililit hutang. Ada orang yang berhutang, kesian nih bagaimana, berikan dia dari zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk mendukung segala kegiatan yang bermanfaat. Mau bangun masjid, silahkan. Mau bangun sekolah, silahkan. Itu semua bisa disalurkan dari zakat. Wabnis sabil, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, walaupun dia kaya. Pernah kejadian satu orang kaya, tidak bawa duit, bawa kredit card. Masuk di satu desa, tidak ada bank. Itu perlu dibantu, walaupun dia kaya raya. Wabnis sabil, itu adalah satu ketetapan dari Allah, wallahu alimun hakim. Jadi ini ada 8 kelompok yang bisa kita salurkan zakat kita kepada mereka, dan dalam konteks penyalurannya itu Allah berfirman atuz zakah, antarlah zakat itu. Jadi jangan tunggu orang datang. Masih penasaran? Winda penasaran? Baik, tapi sabar ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali lagi. Zakat itu baru wajib kalau zakat harta benda, perdagangan, usaha, baru wajib setelah setahun kita miliki. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Nah, pada saat ini saya akan berikan kesempatan tamu saya untuk bertanya. Ibu lagi? Boleh, lagi. Boleh untuk memulai yang lain. Silakan. Tadi melanjutkan mengenai zakat tadi, Pak Quraisy, ya. Karena kita ini adalah, saya terutama ada pengusaha, rumah pengusaha. Saya ingin bertanya, apakah boleh zakat itu kita lakukan per bulan gitu? Karena kalau saya kadang-kadang kalau kita per tahun kita lupa ya Pak berapa jumlahnya. Apakah itu boleh dalam kita bulan zakatkan gitu? Bagus, bagus. Jadi begini, zakat itu baru wajib kalau zakat harta benda, perdagangan, usaha, baru wajib setelah setahun kita miliki. Dan setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang penting. Ada sisa dari harta itu senilai 86 gram emas, maka kita mengeluarkan 2,5%. setelah dimiliki setahun. Itu satu. Ada lagi yang dinamai zakat profesi, bukan perdagangan. Zakat profesi ini ada yang menganalogikannya dengan zakat emas dan perak dan perdagangan tadi, ada juga yang menganalogikannya dengan zakat tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan itu dikeluarkan setiap panen. 1/20 dari hasil panen. Nah, kita melihat bahwa ada orang-orang yang memang setiap kalau dia tunggu setahun, boleh jadi setan datang. Kebanyakan sudah ini, padahal cuma 2,5%. Maka dia mengeluarkan per bulan dengan niat bahwa itu zakatnya. Nanti setelah setahun dia bisa hitung. Kalau masih kurang dia tambah, kalau berlebih menjadi sedekah. Nah, itu kalau kita analogikan dengan zakat perdagangan. Tapi kalau kita analogikan dengan zakat tumbuhan, setiap datang keluarkan deh. Keluar. Iya, dan itu menurut saya lebih bagus karena tidak terlalu terasa itu. Ya, betul. Jadi bisa sekali, Bu, bisa sekali. Betul. Masih masalah zakat nih Pak, tadi kan 8 orang yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya adalah kita boleh membayar orang yang terlilit hutang ya Pak. Nah kalau orang yang terlilit hutangnya ini semakin lama semakin menumpuk, tapi kita nggak tahu dia berhutang untuk apa. Kalau berhutangnya untuk dalam arti kata yang tidak baik digunakannya, apa kita masih punya kewajiban untuk membayar zakat itu? Iya betul, betul. Jadi begini, itu sebabnya diperlukan orang-orang yang melihat ini orang wajar dapat zakat atau tidak. Kalau orang yang dililit hutang, dia berhutang untuk minum minuman keras, untuk melakukan kemaksiatan, kenapa mau dibantu? Ya kan? Jadi orang-orang yang terlilit hutang akibat sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu kita bantu. Saya kira ya. Kita udah nggak punya kewajiban kalau gitu ya Pak? Iya, tidak. Baik. Silakan Winda. Ingin bertanya? Aku agak mundur sedikit ya tadi kan, lewat dari zakat. Tadi kan Pak Koraya sempat bilang, jangan mengagumi yang lebih dari kita, maksudnya yang kaya, yang mobilnya, hartanya, yang anak-anaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengagumi mereka, mengidolakan mereka, maksudnya untuk motivasi itu gimana tuh? Iya. Pak Koraya. Bagus. Kita tidak dilarang mengagumi sesuatu yang baik. Itu prinsipnya, ya kan? Anda kagumi penyanyi apa sih yang Anda kagumi? Bisa jadi kan orang-orang ya toh banyak nih penyanyi. Boleh kagumi suaranya, cara dia menyampaikan, tapi apakah dia memfungsikan keistimewaan suaranya atau kekayaannya ini sesuai dengan nilai-nilai agama atau tidak? Saya beri contoh penyanyi ini ya toh. Dia menyanyikan lagu-lagu yang mengajak orang untuk durhaka. Boleh enggak saya kagum? Jangan kagumi dia. Ah, begini juga tadi. Harta itu bagus. Semakin banyak uang Anda semakin bagus. Tetapi harta mempunyai fungsi sosial. Jangan kagum pada orang yang memiliki harta yang tidak memfungsikan hartanya sesuai dengan fungsi yang ini. Jadi jangan kagum kepada mereka yang punya harta banyak, yang punya anak, yang punya ini, yang sifatnya dan kelakuannya bertentangan dengan nilai-nilai itu. Jadi pilih-pilih dong yang dikagumi. Saya kira itu maksudnya. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, tapi sabar ya, Bu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Yang pertama, agama pun memerintahkan kita berhati-hati. Itu satu. Salah satu makna takwa itu adalah kehati-hatian. Kalau kita berjalan di jalan yang penuh beling. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah. Tadi sesuai janji saya akan berikan kesempatan pada Ibu untuk bertanya. Silakan. Terima kasih banyak. Gini Pak, saya masih bingung karena zaman sekarang kan bukan seperti zamannya Nabi. Waktu di zaman Nabi kan waktu peperangan itu ada yang berdalih untuk tidak ikut perang dan Nabi bisa. Tapi menurut saya kalau zaman sekarang, saya selalu menasehati anak saya untuk hati-hati dan selalu pakai perhitungan gitu. Saya supaya bisa tidak ceroboh. Sekarang begini Bu, yang pertama, agama pun memerintahkan kita berhati-hati. Itu satu. Salah satu makna takwa itu adalah kehati-hatian. Kalau kita berjalan di jalan yang penuh beling, kita harus hati-hati. Hidup itu begitu. Nah, karena itu semua harus diperhitungkan. Hanya saya ingin garis bawahi satu hal yang berkaitan dengan dalih ini. Itu ada orang yang penakut. Penakut tidak mau ambil risiko. Ada yang begitu Bu ya. Ada orang yang ceroboh, tidak berhitung, tidak hati-hati. Nah, antara penakut dan ceroboh, di tengahnya ada berani. Berani itu bukan mengambil langkah yang sudah pasti risikonya baik. Itu bukan berani. Berani itu adalah melangkah dengan mengetahui bahwa ini ada risikonya, tetapi risikonya yang baik lebih besar daripada resikonya yang buruk. Itu berani. Jadi hati-hati, jangan ceroboh, jangan juga penakut, perhitungkan. Saya kira begitu Bu ya. Jadi perlu memberikan pada anak, kamu hati-hati, jangan melangkah sebelum memikirkan apa hasil dari langkahmu. Nah, kalau sudah pasti tidak dinamai berani Bu. Kawin juga itu ada risikonya. Kawin ada risikonya. Tidak pasti itu benar. Tapi jangan kawin kalau tidak pelajari siapa rekan Anda. Oh, mungkin dia salah, tapi kemungkinannya tipis. Saya maju, saya berani. Kehati-hatian harus ada. Iya kan? Hidup begitu. Baik, kita simpulkan ya. Kita tadi ayat 50 hingga 60. Iya. Yang pertama, kesimpulan dari apa yang kita baca. Siapa yang senang atas petaka yang menimpa sesama muslim atau tidak menyambut gembira keberhasilan mereka, maka dalam dirinya terdapat kemunafikan. Ada sama muslim, dapat untung, Anda tidak ikut senang. Itu munafik. Kena musibah, Anda pergi menyampaikan bela sungkawa. Ikut itu. Yang tidak itu, dia munafik. Seorang muslim berkewajiban menimbang dan memperhitungkan segala segi sebelum dia melangkah. Ini tadi Ibu punya. Sambil berserah diri kepada Allah, dia perhitungkan. Bila pertimbangannya keliru atau perhitungannya meleset dan hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, maka ketika itu akan tampil di hadapannya Allah yang kepadanya dia berserah diri, sehingga ia tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Dia berhitung, melangkah, keliru langkah saya. Setelah berhitung Bu, setelah hati-hati, dia tidak menyesal karena dia menyerahkan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang menimpa seseorang atau masyarakat, baik atau buruk, semuanya bersumber dari Allah dan atas izinnya berdasar sistem yang ditetapkannya. Ada sistem ditetapkan Tuhan. Sakit perut karena melanggar sistem, makan makanan kotor. Gagal dalam ujian karena melanggar sistem. Berhasil karena semua ditetapkan Allah, tapi melalui satu sistem. Ada sistem. Mau bikin mendidih air panas, ada caranya. Mau bikin es, ada sistemnya. Semuanya ada sistemnya. Oke, keempat. Salah satu ciri orang munafik adalah melaksanakan sholat dengan hati berat dan langkah malas. Kita bisa ukur diri kita nih. Ya, so. Di samping itu mereka selalu diliputi oleh ketakutan sehingga berusaha mencari perlindungan selain kepada Allah. Takut jangan sampai saya ketahuan orang nih, jangan sampai begini. Orang mukmin itu berani. Dalam konteks perolehan rezeki, jiwa, lidah, dan iman hendaknya menyatu. Jiwa dengan kepuasan hati atas apa yang diperoleh, lidah dengan ucapan cukuplah Allah bagi kami, alhamdulillah, dan iman yang dicerminkan oleh harapan akan perolehan lebih banyak karunia Allah. Itu cerminan. zakat hanya dibagikan kepada 8 kelompok. Ulama berbeda pendapat, apa semua kelompok harus mendapatkannya atau sebagian pun dari mereka boleh. Ada 8, mau kasih 3 saja boleh. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang terpuji adalah tekun mendengar. Beliau mendengar, dan kalau orang mukmin yang berbicara beliau percaya, kalau orang munafik beliau hati-hati. Itu kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Qurais. Bagaimana, sudah puas kan ketemu Pak Qurais? Puas sih tidak. Unek-uneknya udah keluar semua ya. Makasih banget bisa datang sini, bisa berbagi, bisa share. Alhamdulillah. Kalau begitu perlu sering-sering datang untuk ini. Kapanpun diundang lagi. Insya Allah, terima kasih. Pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.